السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita masih pada bab al-araya. Mudah-mudahan masih ingat pada rekaman kemarin bahwa araya dari kata ariyah. Ariyah yakni yang satu-satunya, yang sendirian, yang tidak ada yang seperti ini. Maksudnya adalah bahwa semua jual beli muzabanah, korma segar ditukar dengan korma yang kering, itu tidak diperbolehkan kecuali jenis ini atau kecuali ini yang disebut dengan ariyah atau araya. Maka barakallahu fikum, pada pagi hari ini kita akan bahas dua faedah. Al-faedatani, dua faedah. Al-ula, yang pertama, تقدم التحريم في بيع المزابنة الذي هو إحدى صور الربا المحرم. Sudah lewat haramnya jual beli muzabanah yang merupakan salah satu bentuk riba yang muharram. Riba apa? Riba al-fadl, yaitu menukar korma dengan korma yang tidak sama takarannya. Mengapa bai'ul muzabanah dianggap ribal fadl dan diharamkan? Karena korma yang basah tidak bisa diperkirakan kalau kering seberapa, atau enggak bisa dipastikan. Diperkirakan bisa, tetapi dipastikan tidak bisa. Maka nanti ketika mengering, jelas akan berbeda takarannya dengan korma yang sudah kering tadi. Maka terjadilah tukar-menukar korma dengan korma dengan berbeda takaran, dan itu ainur riba. Itu intinya riba al-fadl. Wastasna min hadha at-tahrim mas'alatul araya. Dan yang dikecualikan dari pengharaman ini adalah jenis jual beli araya. Falamma ja'at ala khilafil asl. Karena datang jual beli araya ini menyelisihi hukum asalnya. Menyelisihi hukum asalnya. Hukum asalnya haram. Araya dikecualikan. Maka para ulama mensyaratkan dengan beberapa syarat. Ishtarata al-ulama'u lirukhsati fiha syurutan. Para ulama menetapkan beberapa syarat-syarat untuk dibolehkannya jual beli muzabanah yang namanya araya tadi. Kapan disebut araya? Apa syarat-syaratnya? Kapan diperbolehkan? Ba'duha ma'khud min ahadithiha. Sebagiannya diambil memang dari hadis-hadisnya. Syarat-syarat ini diambil dari hadis-hadisnya. Wa ba'duha baqin ala asli mu'amalatir riba. Dan sisanya diambil dari hukum asal mu'amalatir riba. Agar tidak sama dengan riba, maka syaratnya begini. Agar tidak sama dengan riba, syaratnya begini. Maka syarat-syarat yang disimpulkan oleh para ulama diambil dari hadis-hadis araya dan diambil dari hukum asal riba. Di antaranya disebutkan yang pertama, antukharrus annakhlah bima ta'ulu ilaihi tamran li talabil mumasalah. Syarat pertama harus dikira-kira, tukharris annakhlah, yani pohon atau buah-buah segar tadi, korma-korma segar tadi, bagaimana diperkirakannya, bima ta'ulu, dengan apa yang nanti kalau dia menjadi korma. Untuk apa? Li talabil mumasalah. Ini kitab ini misalnya korma segar, lebih tebal, lebih banyak. Ini korma kering sudah menyusut. Ya kan? Karena kering menyusut timbangannya, menyusut takarannya. Tayib. Maka ketika kita mau membeli korma segar dengan korma kering dalam bentuk araya, harus ada khors. Diambil dari mana syarat ini? Diambil dari hadisnya. Lihat hadisnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibil ariyati an yabi'aha bikharsiha. Bikharsiha. Ya, ini menjual korma yang segar tadi dengan korma yang kering tadi. Bikharsiha. Dengan diperkirakan kalau ini kering seberapa. Ini kalau kering segini. Ya sudah, ini jual. Apa itu? Usaha untuk menyamakan kalau saja ini jadi kering nanti sama dengan ini, maka tidak terjadi riba. Mafhum. Jadi syarat pertama harus diperkirakan oleh ahlinya supaya tidak terjadi riba. Baik, kurang lebihnya ma'fuun anhu. Kurang lebihnya dimaafkan karena sudah berusaha. Yang kedua, syarat kedua, antakuna limuhtajin ila rutabi liyakuluhu rutaban. Syarat kedua, hendaklah jual beli ariyah ini atau araya untuk orang yang membutuhkan atau untuk orang yang memerlukan korma segar. Untuk orang yang memang berhajat untuk mendapatkan korma segar untuk dimakan dalam keadaan segar. Ini syarat kedua harus jelas. Bukan hanya untuk orang yang membutuhkan, orang yang memerlukan dan berhajat banyak. Tetapi yang berhajat dan ingin memakannya dalam keadaan segar. Mengapa kemarin syarat ini harus? Karena kalau dia tidak berhajat, terus korma segar tadi disimpan jadi apa? Jadi tamr. Kalau jadi korma, ya ngapain engkau menukar kormamu dengan korma? Ini korma, itu juga korma. Berarti gak ada hajat dong. Berarti yang berhajat itu adalah yang ingin memakannya dalam keadaan segar. Waduh, saya punya korma kering semua. Saya ingin makan korma segar itu. Tuker. Sekedar untuk dimakan. Maka lihat syarat kedua. liyakulahu rutoban, untuk dimakan dalam keadaan segar, bukan untuk disimpan. Tayib, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dibalik? Dibalik itu yang memerlukan, yang berhajat adalah orang yang punya kurma segar, pengen kurma kering. Kan mungkin saja orang yang punya kurma kering pengen kurma segar, itu yang disyaratkan nomor dua. Sekarang sebaliknya, bagaimana kalau orang yang punya kurma segar tadi pengen kurma? Nah, kita tukar saja. Dikatakan wal masyhur min madhabina, yang masyhur dari madhab kami, madhab Hambali, al mana' fi aksi hadihil mas'alah. Madhab kami melarang kalau dibalik dari masalah ini. Apa itu dibalik? Yani kalau yang memerlukan adalah yang pemilik rutab pengin kurma, wa huwa an yashtariyal muhtali muhtajin ila tamr, yaitu bagaimana kalau jual beli tadi dari orang yang memerlukan kurma kering, bi rutabihi, dengan kurma basah, wa fi wajhin yajuz, dan dalam sisi lain ada yang berpendapat boleh. Berarti ada dua pendapat, pernah membolehkan, pernah tidak membolehkan. Limadha, kapan dia mengatakan boleh? Katanya li'annahu idza jaza liman yuridu tafak, kalau dibolehkan bagi orang yang punya korma kering untuk bertafakuh. Ini bertafakuh bukan dengan kof ya. Kalau dengan kof tafakuh belajar supaya jadi faqih. Kalau tafakuh dari tafakkaha, ya tafakkahu, ingin memakan kurma yang segar, ingin makan buah. Kalau dia ingin memakan buah tadi yang segar boleh, yang disebut ariyah, kenapa kalau dibalik orang yang punya segar, punya kurma segar, pengen kurma kering kok gak boleh? Kalau kesana boleh, harusnya kesini boleh dong. Itu qiyas katanya mereka. Ada pembahasan sedikit dalam masalah itu dari para ulama. Di antaranya wallahu ta'ala alam, mereka melarang kalau korma butuh, mereka melarang kalau pemilik rutab butuh korma atau perlu korma, karena itu jarang terjadi dan hampir-hampir tidak terjadi. Mengapa? Karena korma yang segar tadi lebih tinggi nilainya, lebih enak rasanya, dan lebih disukai daripada korma kering. Satu. Dan korma kering rata-rata mereka nyimpan di rumah mereka. Kalau korma basah tidak bisa disimpan. Mengapa? Jadi korma. Kalau disimpan, jadi korma. Artinya di rumah-rumah mereka yang mereka baru panen rutab, ada korma. Dari mana? Dari panen yang lalu. Karena korma itu unik. Dipetik dalam keadaan balah. Biasanya dimakan dalam keadaan rutab dan disimpan menjadi korma, jadi tamr. Sehingga kalau umurnya rutab ini hanya beberapa saat saja. Kalau engkau ke Saudi mau beli rutab, tidak pada musimnya, susah. Apalagi sebelum adanya freezer ya. Ya ini kulkas-kulkas yang membekukan, itu ternyata bisa disimpan. Sebelum ada itu, tidak bisa. Kalau datangnya bukan musim panen korma, gak akan dapat rutab kemana-mana. Ketika musim korma, baru mereka mendapatkan rutab. Korma-korma segar tadi, masya Allah, itu pun beberapa saat umurnya, beberapa bulan kemudian mengering jadi korma. Sudah tidak ada lagi rutab. Sehingga yang umum adalah mereka mencari rutab, membutuhkan untuk tafakkah, ya tafakkahu, untuk memakannya sebagai korma segar yang nikmat. Adapun pemilik korma segar mencari korma kering, hampir tidak terjadi wallahu ta'ala a'lam, karena masing-masing punya di rumah mereka yang mereka simpan tahun lalu itu korma. Rutab yang mereka simpan 2 tahun lalu itu korma, sudah jadi korma kering. Barakallahu fikum. Itu pun di Saudi sana atau di Arab sana. Kalau di Indonesia, rutab disimpan bukan jadi korma, busuk, dia tidak bisa jadi korma karena cuacanya tidak kering dan panas. Kalau di sana panas dan kering, sehingga ketika disimpan jadi korma. Tapi itu nomor dua. Syaratnya, untuk mereka yang memang memerlukan rutub untuk dimakan saat rutub, saat dalam keadaan segar. Yang ketiga, alla yakuna ma'ahu nuqudun yashtari biha, kalau dia tidak punya uang untuk membelinya. Ini syarat ketiga. Mengapa syarat ketiga ini penting? Karena kalau engkau punya uang, beli saja dengan uang. Kamu dapat rutub. Baik. Ya, uang saya habis dong. Uang kamu habis sebelum korma keringmu laku. Korma keringmu laku, kamu dapat uang. Baik. Sehingga syarat ketiga, kalau tidak ada uang. Tadi disebutkan sebab turunnya atau sebab wurud hadis adalah ketika di Madinah jarang orang memiliki alat tukar. Jarang yang memiliki emas dan perak. Rata-rata mereka akhirnya barter, tukar korma dengan korma. Yang keempat, ayyataqabada qabla tafarruq. Syarat keempat, hendaklah saling menerima sebelum berpisah. Saling menerima sebelum berpisah. Fatamr bikilihi, korma dengan takarannya. Wanakhla bitakhliyatiha, wanakhla sedangkan korma segar dengan perkiraannya. Ini 5 liter korma kering. Berapa korma basahnya? Korma basahnya diperkirakan kalau kering 5 liter. Korma basahnya diperkirakan kalau kering 5 liter. Begitu. Barakallahu fikum. Dan harus serah terima saat itu juga. Tidak boleh kormanya nanti saya kirim bulan depan. Atau rutubnya nanti saya kirim 2 bulan ke depan. Tidak boleh. Dari mana diambilnya? Sepertinya dalam hadis tidak kelihatan syarat ini. Dari hukum asal riba. Kalau tidak yadan biyadin, jatuh dalam riba. Apa syaratnya menukar barang ribawiyah dengan yang sejenisnya supaya tidak terjadi riba? Apa syaratnya? Pertama, mislan bimislin. Kedua, yadan biyadin. Mislan bimislin artinya setakar. Seliter dengan seliter, satu wasak dengan satu wasak, satu sa' dengan satu sa'. Itu mislan bimislin. Yadan biyadin artinya langsung dari tangan ke tangan. Ini kormanya, ini kormanya. Ini rutubnya. Baik, barakallahu fiikum. Sehingga supaya tidak terjatuh dalam riba, harus yadan biyadin, harus saat itu juga saling menerima. Saat itu juga serah terimanya. Ini kurma saya, ini rutub saya. Itu syarat ariyah yang ke-4. Yang ke-5. Alla tazid an khamsati awsuq. Yang ke-5, tidak boleh lebih dari 5 wasaq. Wayati fil hadis alladhi ba'da hadha. Dan ini akan datang dalam hadis setelah ini insyaallah. Taib, kira-kira apa ilatnya mengapa tidak boleh lebih dari 5 wasak? Taib. Ilatnya adalah supaya jangan kurma rutab tadi tersimpan sampai jadi kurma. Kalau terlalu banyak dimakan sisanya jadi apa? Kurma. Kalau gitu engkau tidak menukar korma dengan rutab, tetapi menukar korma dengan korma, dan itu sudah jelas larangannya. Sehingga tidak boleh banyak-banyak. Nah, tidak boleh banyak-banyak kan jelas. Tetapi yang tidak jelas adalah seberapa dianggap banyak, seberapa dianggap sedikit. Ingat syarat kedua, untuk memakannya dalam keadaan rutab. Untuk memakannya dalam keadaan rutab. Taib. Nah, diperkirakan kalau dia simpan dan dimakan secukupnya orang makan rutab ya, sampai sekian waktu dia jadi korma belum habis. Itu yang dilarang. Ternyata 5 wasak. Kalau 5 wasak itu insya Allah akan habis dalam keadaan rutab. Kalau lebih dari 5 wasak biasanya akan sisa dan jadi korma. Sehingga syarat ke-5, tidak boleh lebih dari 5 wasak. Nanti akan ada dalam hadis yang setelah ini. Yang keenam, idza ishtara ithnani fa akthar min ar-rutabi li kulli wahidin khamsat awsuq min rajulin wahidin sahha. Walau ishtara syakhsun min ba'i'aini fa akthar khamsat awsuqin sahha aidan. Amma idza ishtara min ithnaini fa akthar azyad min khamsati awsuqin fala yashih. Yang keenam ini sungguhnya berkait dengan yang kelima, tentang tidak boleh lebih dari 5 wasak. Masalahnya ada orang yang istilahnya ngakali. Saya pengennya 10 wasak. Gimana caranya? Beli ke sini 5 wasak. Beli ke yang sana 5 wasak juga. Sah apa enggak sah? Katanya syaratnya tidak boleh lebih dari 5 wasak. Tapi saya beli 5 wasak dari orang pertama. Saya beli lagi dari orang kedua, 5 wasak lagi. Atau kita beli dari sini 3 wasak, dari yang sana 3 wasak, dari yang sini 4 wasak. Saya dapat 10. Maka dijawab di sini sebelum ada orang yang seperti itu. Qala idza ishtarathnani fa akthar min ar-rutab li kulli wahidin khamsat awsuq min rajulin wahidin sahha. Kalau 2 orang atau lebih pemilik rutab membeli masing-masing oleh kulli wahidin khamsat awsuqin min rajulin wahid, dari 1 orang, sahha. Paham yang dimaksud? Orangnya 2 atau 3. Walau istara syakhsun min ba'i'ain, kalau 1 orang membeli dari 2 penjual, fa'aksar khamsata awsuq, membeli lebih dari 5 wasat, masing-masing orang 1 wasat, dikatakan sahha aydan. Amma idha ishtara min ithnaini fa'aksar azyad min khamsati awsuqin fala yasah. Kalau 2 orang atau 3 orang menjual 5 wasak, boleh. Tetapi kalau dibalik juga boleh. Kalau 1-2 orang membeli kepada rutab tadi 5 wasak, itu juga boleh. Yang tidak boleh adalah kalau minitsnaini fa aktsar, membeli dari 2 atau lebih penjual lebih dari 5 wasak, maka tidak boleh. Mengapa? Karena ukuran 5 wasak itu ukuran 1 orang. Sehingga kalau saya mau beli 5 wasak, tapi di rumah itu banyak orang. Kalau 5 wasak jelas kurang. Bagaimana caranya? Dia beli 5 wasak dan bawa anaknya atau kakaknya atau adiknya beli juga 5 wasak. Sehingga nyampe ke rumah jadi 10. Tapi bukan untuk 1 orang. Untuk 2-3 orang tadi, bentuk pertama, itu tidak mengapa. Atau dibalik, ya ini seorang pemilik kurma kering tadi atau 2 membeli kepada penjual yang memiliki kurma segar, juga sama 5 wasak, tidak mengapa. Tetapi kalau 2 orang membeli lebih dari 5 wasak, masing-masingnya dia beli lebih dari 5 wasak, ini beli lebih dari 5 wasak, tidak boleh. Tayyib, wallahu ta'ala a'lam. Al-qa'idah thaniyah, atau fa'idah yang kedua, al-fa'idah thaniyah. Al-jumhur minal ulama'i yuqassiruna al-jawaz ala nakhl khassah. Bahwa para ulama membolehkan ariyah atau araya hanya pada korma saja. Makanya kemarin saya ulang-ulang kalimat ini, khusus korma. Pembicaraan kita khusus korma. Pembicaraan kita khusus korma. Karena memang ariyah ini hanya pada korma. Warakhasa bihi ta'ifatun minal ulama wa minhum syekhul islam fisa'ir ihtimar. Hanya saja beberapa ulama seperti syekhul islam membolehkan pula pada selain korma dengan kiasan. Lianna rutab fakihatul Madinah, karena korma itu makanan Madinah. Walikulli baladin fakihah, masing-masing negeri punya buahnya sendiri-sendiri. Di sana korma, di tempat lain mungkin buah lain yang sama bisa dikeringkan, seperti anggur misalnya dikeringkan menjadi kismis. Bolehkah menukar kismis dengan anggur? Kalau ada pertanyaan seperti itu bagaimana? Pendapat jumhur tidak boleh. Apa namanya? Muzabana. Tapi kalau pendapat Syekhul Islam dan yang bersama beliau dikiaskan dengan araya, boleh dengan 6 syarat atau dengan 5 syarat. Apa syaratnya? Pertama, diperkirakan kalau anggur tadi kering jadi setakar dengan ini, dengan kismis yang sebagai pembayaran. Kismis 1 liter, maka anggurnya diperkirakan kalau kering 1 liter juga. Baik, syarat pertama. Syarat kedua, dengan hajat ingin memakan dalam keadaan segar. Sebab kalau disimpan jadi kismis juga, itu namanya menjual kismis dengan kismis. Dan itu riba. Sama juga syarat ketiga, hendaknya dia tidak punya uang untuk beli anggur, maka ditukar dengan kismis yang dia punya. Ila akhirih. Sama syarat-syaratnya seperti ariyah pada kismis dan anggur. Ini pendapat beliau. Adapun jumhur minal ulama, kebanyakan ulama menganggap bahwa ini khusus pada masalah kurma saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi hadisnya tentang lima wasat adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rakhasa fi bay'il araya fi khamsati awsuqin aw duna khamsati awsuqin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi SAW memberikan keringanan bolehnya menjual dengan araya pada 5 wasak atau kurang dari 5 wasak. Berarti lebih tidak boleh. 5 wasak ke bawah. Demikian hadisnya, sehingga engkau menghafalkan 2 hadis pada araya. Hadis Zaid bin Thabit dan hadis Abu Hurairah, yang insyaallah besok kalian setor masing-masing kepada wali-walinya, dan yang di sini setor kepada kita nanti sebagaimana biasanya dengan berdiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.